وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين من كل ذنوب آمين يا رب العالمين. Halaman 105 sudah coba dibaca sini. Ya, sabit dibaca. Alladhi matmunuhu nafsu sifati wa ghayru dhalik. Qalu inna Allah la yara. La yara. La yara. Wa innal Qur'ana makhluqun. Wa innahu ta'ala laysa fawqa al-'alami. Wa innahu la yaqumu bihi 'ilmun wala qudratun wala hayatun wala sam'un wala hayyatun wala hayyatun wala sam'un wala basarun wala kalamun wala masyiatun wala sifatun minas sifati. Perhatikan. Ibnu Taimiyah Syekhul Islam menyatakan mengenai akidahnya Mu'tazilah, maka kata beliau, wa tauhiduhum tauhidul jahmiyati. Akidahnya mereka, tauhidnya mereka adalah tauhidnya Jahmiyah. Alladhi madmunuhu yang kandungan tauhidnya, ajarannya adalah nafyu sifati wa ghairu dhalik, yaitu menafikan sifat-sifat Allah dan selainnya. Qalu, mereka menyatakan, innallaha la yura, Allah tidak dilihat. Wa innal Qur'an makhluk, Qur'an adalah makhluk. Wa innallaha ta'ala laysa fawqal alam, Allah subhanahu wa ta'ala tidak berada di atas alam ini. Innahu la yakumu bihi ilmun wala qudratun wala hayatun wala sam'un wala basarun wala kalamun. Allah tidak memiliki sifat ilmu, sifat kudrah, kekuasaan, sifat hidup, sifat mendengar, sifat melihat, sifat berbicara. Wala masyiatun, Allah tidak punya kehendak. Wala sifatun minas sifat, dan tidak memiliki sifat dari berbagai-bagai sifat yang lainnya. Ini kalangan Mu'tazilah yang mereka di balik usul khamsah mereka ini terdapat penyimpangan-penyimpangan. Dan jangan tertipu dengan usul khamsah mereka, amar ma'ruf nahi mungkar, adil dan segala macam. Itu semua adalah fata morgana. Tatkala kita mengetahui hakikat dari keadilan versi mereka, ternyata itu adalah pengingkaran terhadap takdir. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar versi mereka ternyata adalah khuruj, memberontak terhadap pemimpin yang sah. Dan semua dari usul khamsah mereka tadi itu semua adalah penyimpangan-penyimpangan. Terus syarahnya sabit. Wa ala hadha sarat tauhidu indahum apa tajrid apa irabnya? Khabar sarat berarti tajridallahi min sifatih. Terus li'annaka idha asbata lahu sifatan mathaltahu bighairihi wa hina idin lam takun muwahhidan li'anna tauhida mabnahu ala amrayni على نفي والإثبات لأنه من وحد يوحد فلا توحيد في إثبات فلا توحيد في إثبات فقط ولا توحيد في نفي karena ولا توحيد masih لا نفي للجنس wala tauhida fi nafyil faqat li'anna an-nafya fi nafyin ya nafyin faqat li'anna an-nafya al-mujarrada ta'tilun wal isbatu al-mujarrad wal isbata ma'tuf wal isbata al-mujarrada la yamna'u al-masyarakatu al-musyarakatu al-musyarakata fala tauhida illa binafyi wa isbati illa binafyin illa binafyin wa isbati. Baik, perhatikan ya, perhatikan di sini kata beliau, wa ala hada sar tauhidu indahum tajridallahi min sifatih. Maka berdasarkan hal ini ya, maka tauhid menurut mereka, menurut Mu'tazilah, tauhid tersebut itu adalah tajridallahi min sifat, yaitu mengosongkan Allah dari berbagai sifat, meniadakan sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Yaqulun, mereka mengatakan wahadallaha, apabila mereka mengatakan mentauhidkan Allah, maknanya apa? Yakni jarradahu min sifatih, maknanya mengosongkan Allah dari sifat-sifatnya. Kenapa? Apabila Anda menetapkan Allah memiliki sifat, berarti masaltahu bighairihi, berarti Anda menyerupakan Allah dengan selainnya dari kalangan makhluk tentunya. Wahina idin dan lam takun muwahidan. Kalau begitu Anda bukanlah ahli tauhid, orang yang bertauhid. Kenapa kata mereka? Karena tauhid mabnahu ala amrain. Tauhid itu kata mereka, ya, ini ya, mabnanya tauhid itu pondasinya dibangun di atas dua hal, yaitu ala nafyi wal isbat. Ala nafyi wal isbat. Ini sahih. La ilaha illallah, la ilaha nafyu illallah isbat. Ini rukun dari la ilaha illallah. Tapi kata mereka lain lagi. Li'annahu min wahada yuwahidu, karena tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Fala tauhida fi isbatin faqat. Maka tidak ada tauhid dalam penetapan saja, dan tidak ada tauhid dalam penafian saja. Karena penafian semata itu adalah ta'til, dan penetapan semata ya, itu tidak mencegah adanya musyarakah. Ya, tidak mencegah adanya musyarakah, persekutuan, penyamaan. Maka tidak ada tauhid kecuali dengan penafian dan pengisbatan. Ya. Terus ya. Dibaca gantian sini. Ya. Anwar, baca Anwar. Bihada faqad nafaita al-qiyama an kulli ahadin fa huwa ta'tilun wa idza qulta zaidun qa'imun fa hada isbatun lakin la yamna'u al-musyarakata qad yakunu amrun qa'iman wa khalidun qa'iman wa idza qulta la qa'imun illa zaid dan la qa'ima la qa'ima wa idza qulta la qa'ima illa zaidun ja'alta al-qa'ima wahidan wa huwa zaidun wa mithlu dhalika la ilaha illallahu wa ha'ula'i yaquluna inna tauhida alla tusbita lillahi sifatun abadan nas'alullaha al-afiyata fala sam'un wala basurun wala qudratun wala hayatun wala ilmun wala shay'un abadan. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, kata Syekh Al-Utsaimin di sini, fa idza qulta la qa'ima la qa'imun, apabila Anda mengatakan la qa'imun, tidak ada yang berdiri, fa hadza nafyun, ini penafian, wa bihadza faqad nafaita al-qiyama an kulli ahadin. Ya, maka kalau begitu pernyataan seperti ini berarti Anda telah menafikan perbuatan berdiri dari setiap orang. Ini berarti ta'til. Ini berarti adanya ta'til. mengosongkan sifat berdiri dari semuanya. Wa idza qulta zaidun qa'imun fa hada isbatun. Nah, kalau Anda mengatakan Zaid yang berdiri, ini isbat, penetapan. Lakin la yamna'ul musyarakata. Namun yang seperti ini tidaklah mencegah nanti adanya musyarakah, ada yang sama berdiri juga selain Zaid. Qad yakunu Amrun qa'iman Khalidun qa'iman. Nah, terkadang nanti juga bisa juga nanti si Amr juga berdiri, Khalid berdiri. Namun apabila Anda katakan la qa'ima illa Zaidun, tidak ada yang berdiri kecuali Zaid, saral ana tauhidan, maka jadilah ini tauhid. Ya, itu menetap, mengesakan, menunggalkan. Wa ja'altal qa'ima wahidan wa huwa Zaidun. Maka ada berarti Anda menjadikan pihak yang berdiri itu cuma satu, yaitu Zaid. Ya, semisal ini ialah la ilaha illallah. Ya, fa ha'ula'i yaqulun inna tauhida, mereka menyatakan ini semisal ini la ilaha illallah. Kalau antum katakan la ilaha saja, berarti ini nafyun, penafian dari segala macam ilah. Ya, kalau antum katakan saja illallah, ini berarti isbat, tidak ada penafian. Maka yang benar la ilaha illallahu. Tidak ada yang berhak diibadahi, ya ini penafian. Dengan benar kemudian diisbat illallah, kecuali Allah. Ya. Taib. Mereka menyatakan tauhid adalah Anda tidaklah menetapkan untuk Allah sifat selama-lamanya. Ini menurut Mu'tazilah. Maka kita memohon pada Allah keselamatan. Maka kata begitu, ya, tidak ada ya Allah tidak memiliki sama pendengaran, tidak memiliki basar, penglihatan, kudrah, kekuasaan, sifat hidup, ya, dan semua sifat-sifat yang lainnya, berarti Allah tidak memilikinya. Na'udzubillah min dzalik, ini pernyataan kaum Mu'tazilah. Terus lanjut Anwar matanya. Qala Syekhul Islam, dipisah pernyataan syarih, pernyataan sahibul matan. Qala Syekhul Islam rahimallahu wa amma adluhum fa min maqmunihi anna Allaha lam yasha jami'al kainati wala khalaqaha kulliha. Hah? Kullaha. Wala khalaqaha. Kullaha. Terus. Wala huwa qadirun 'alaiha kulluha. Bal indahum anna af'alal ibadi la yakhluquha Allahu la khairaha wala sharraha. Wa lam yurid illa ma amara bihi syar'an. Wa ma siwa dalika fa innahu yakunu bi ghairi masyiatihi. Saya perhatikan berikutnya. Ya, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, ya, wa amma adluhum, ini sekarang ya, usul yang kedua setelah tauhid, sekarang al-adl. Ini usul khamsah usul sittah al-sunnah punya, usul salasah al-sunnah punya, ya, qaidul arba al-sunnah punya, lima mu'tazilah. Kalau 20 kemarin apa? Usul 20? Ikhwanul Muslimin. Hizbiyun. Baik. Kemudian Ibn Taimiyah menyatakan, adapun sifat adil atau konsep adil, usul yang kedua yaitu landasan al-adl, konsep keadilan indahum, ya, adluhum menurut Mu'tazilah, ya, fa min madmunihi, yaitu diantaranya, diantara kandungannya, diantaranya adalah Allah Ta'ala lam yasha' jami'al kainat. Allah tidak berkehendak terhadap seluruh alam semesta ini. Allah tidak menciptakannya. Ya, semuanya Allah tidak berkuasa atasnya. Bahkan menurut mereka, semua perbuatan hamba Allah tidak pernah menciptakannya, baik perbuatan yang baik, apakah itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Walam yurid illa ma syara'a bihi syara'an, dan Allah tidaklah menghendaki kecuali apa yang telah ditetapkan oleh syariatnya. Ya, apa yang Allah perintahkan menurut syariatnya. Wa masiwa dzalik, dan adapun selain dari itu, maka selain dari itu berarti Allah tidak menghendakinya. Yakunu bi ghairi masyiatihi. Kalau itu terjadi ya dengan selain kehendak Allah. Ini jangan tertipu antum sama slogan-slogan. Ya. Slogan-slogan orang cakep-cakep, lihat hakikatnya. Ini Mu'tazilah bagus enggak? Tauhid mantap, ternyata menafikan sifat Allah. Adil mantap enggak? Keadilan. Ternyata apa yang dimaksud keadilan? Pengingkaran terhadap takdir. Pengingkaran terhadap takdir. Kata mereka kalau hamba diazab atas kekafiran, atas maksiat, atas bid'ah yang dia lakukan, ternyata itu sudah ditakdirkan, ini enggak adil. Oh, kalau itu macam mana? Oh, berarti hamba diazab atas kekafirannya, atas kesyirikannya, atas kemaksiatannya, atas bid'ahnya, itu karena perbuatan dia sendiri. Allah tidak menciptakan perbuatan dia, Allah tidak menghendaki perbuatan dia. Subhanallah. Hah? Subhanallah. Berarti gimana? Berarti inilah adil. Ya. Kalau Allah mengadab seorang tanpa Allah takdirkan, adil kata mereka. Tapi kalau Allah mengadab seorang atas perbuatan dosa dia, ternyata sudah ditakdirkan, gak adil. Nah ini dia konsep keadilan menurut Mu'tazilah. Nipu ini. Nipu gak? Orang awam akan ketipu. Wah, keadilan begini. Iya juga ya. Akhirnya jadi qadariyah semua. Makanya qadariyah itu mayoritas ada di Mu'tazilah. Lawannya Jabriyah ada di pihak Jahmiyah. Ya, dan pembahasan ini pembahasan berat ya, ikhwah. Ya, pembahasan qadariyah, Jabriyah pembahasan berat. Ditafsir di buku-buku para ulama. Ya, dijelaskan oleh para ulama. Bukan semudah ini kita kayak gini doang. Enggak, perinciannya banyak. Nah, barakallahu fikum. Ya. Terus dibaca syarahnya. Ya, di sini. Coba Saiful. Dibaca pun. Qala syarih rahimahullah. Wahada huwal adlu indahum. Yaquluna inna allaha la yasha'u kulla syai'in. Wa af'alul ibadi wa la yasha'uha. Wa af'alul ibad wa af'alul ibadi la yasha'uha. Wa af'alul ibadi la yasha'uha. Wa la khalaqa kulla syai'in. وَيَقُولُونَ لَوْ كَانَ اللَّهُ يَشَاءُ أَفْعَالَ الْعِبَادِ وَيَخْلُقُهُ فَيَخْلُقُهَا ثُمَّ يُعَذِّبُهُمْ فَهَذَا ظُلْمٌ فَإِذَا قُلْنَا لَمْ يَشَأْهَا وَلَمْ يَخْلُقْهَا وَيُعَذِّبُهُمْ لِأَنَّهُمْ هُمُ الَّذِي يَشَاءُهَا وَأَوْجَدُوهَا صَارَ ذَلِكَ عَدْلًا وهذا لو تأتي به لعامي وتحدثه تأتي به لعامي بتقول ادرس وتحدثه بهذا الحديث وافقك فورا وقال هذا صحيح كيف الله يشاء افعالهم وَيَخْلُقُ أَفْعَالَهُمْ ثُمَّ يُعَذِّبُهُمْ عَلَيْهَا فَهُمْ قَالُوا هَذَا ظُلْمٌ إِذًا فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَشَأْ أَفْعَالَ الْعَبْدِ وَلَا خَلَقَهَا وَنَقُولُ لَهُمْ رَدًّا عَلَى قَوْلِهِمْ هَذَا فِي الْحَقِيقَةِ تَعْطِيلٌ وَتَنَقُّصٌ لِلْخَالِقِ أَنْ يَكُونَ فِي مُلْكِهِ وما لا يشاءه ولا يريده أو أن يكون هناك خلق لم يكن به وليس الله هو الذي خلقه وهذا معنى قوله الله خالق أو له خالق كل شيء ثم نقول إن الظلم منتفن إن الظلم منتفن بأمرين معقول ومنقول أما المعقول فلأن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان عقلا يدرك به ويعرف به ما يضر وينفع وهو ليس ما يضره hanya dibaca ما يضره وينفعه وهو ليس كالبهيمتي بل له عقل يتصرف به ولم يحجزه ولم يحجزه عن عقله أبدا. طيب أيوة. Mana berikutnya dari syarah mengenai adil yang hakiki. Ya, wa hadha huwa al-adl indahum. Jadi di antara prinsip yang kedua dari Mu'tazilah adalah adil, keadilan. Ya. Keadilan ternyata menolak takdir. Maka inilah keadilan menurut mereka. Mereka menyatakan innallaha la yasha'u kulla syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki apapun. Tidak menghendaki sesuatu apapun. Nah, sementara af'alul ibad la yasha'uha. Perbuatan-perbuatan hamba pun Allah tidak menghendakinya. Allah tidak menciptakan segala sesuatu. Mereka menyatakan seandainya Allah menghendaki perbuatan hamba dan Allah menciptakannya, kemudian Allah mengazabnya, maka Allah mengazab mereka. Fahadza dzulmun, berarti ini adalah sebuah kezoliman, kata mereka. Waliyadz billah. Ya, ini adalah kezoliman, enggak adil. Ya. Wa idza qulna lam yasha'ha wa lam yakhluqha yu'adzibuhum li'annahum hum alladziina sya'uha wa awjaduha sara bidzalika 'adlan. Ya. Na'udzu billah ya akidah Mu'tazilah. Ya. Kemudian kata Syekh. Ya, nah kita menyatakan ya, lam yasha'ha wa lam yakhluqha. Ya. Allah tidak menghendakinya, kata Mu'tazilah. Allah tidak menciptakan perbuatan hamba. Kemudian Allah mengadab mereka karena merekalah hamba yang menghendaki perbuatan mereka. Wa aujaduha, karena hambalah yang mengadakan, ya, yang mengadakan perbuatan mereka. Maka ketika Allah adab hal tersebut, suara dalika adlan, ini baru adil, kata mereka. Ini baru bisa dikatakan adil. Ya, wahada lau ta'ti bihi al-ami. Nah, ini seandainya anda datang ke orang awam, waktu hadithu bihadal hadis, dan anda menyampaikan kepada orang awam tadi, ya, tentang ucapan mereka ini, ya, wa faqaka fauran, maka dia pasti dengan segera akan setuju kepada anda. Ya. Wa qala hadza sahihun. Ah, ini benar baru nih, kata orang awam. Iya. Orang awam begitu. Orang awam ya, kumpul di masjid ceramah dari seorang qadariyah. Ya, bapak-bapak, apakah adil? Allah telah mentakdirkan kita, telah menciptakan perbuatan kita, Allah telah menghendakinya semua, Allah telah mengetahui semua, Allah telah tulis semua, Allah kehendaki itu semua. Kemudian kita melakukannya kayak robot. Habis kita lakukan, kita diadab. Adil gak bapak-bapak? Adil gak hadirin? Hadirin serempak mengatakan semua apa? Wah, gak adil. Kata hadirin. Wah, Mu'tazilah Qadariyah berhasil. Nah, makanya orang awam pun wajib belajar. Biar tidak terkena syubhat. Nah, ini penting ini. Kaifa Allahu yasha'u af'al ya kaifa Allahu yasha'u af'alahu, kata mereka. Bagaimana ceritanya Allah bisa menghendaki perbuatan hamba, menciptakan perbuatan hamba, kemudian Allah mengadab mereka ya atas perbuatan dan penciptaan dan kehendak Allah tadi. Qalu hadza dzulmun, pasti orang awam akan mengatakan, wah ini zalim ini. Ya. Idzan kalau begitu, fallahu azza wa jalla lam yasha af'alal ibadi wala khalaqaha. Ini kesimpulannya. Kalau begitu Allah tidak menghendaki perbuatan hamba dan tidak menciptakannya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ini kesimpulan dari kalangan orang awam yang mendengar ya uraian-uraian Mu'tazilah. Wa naqulu lahum raddan ala qawlihim, dan kita menyatakan sebagai tanggap, sebagai bantahan atas pendapat mereka tadi, hadza fil haqiqati ta'tilun wa tanaqqusun lil khaliqi. Ini hakikatnya adalah penolakan dan bentuk pelecehan terhadap Allah sang Khalik. Ayyakuna fi mulkihi ma la yasha'uhu. Kok bisa ya dikatakan pelecehan terhadap Allah sang Khalik? Iya. Ini adalah pelecehan dan ya bentuk penolakan terhadap Allah sang Khalik. Ya, kata Syekh, ayyakuna fi mulkihi, ternyata ada di dalam kerajaannya Allah Subhanahu wa taala, kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, ma la yasha'uhu wa la yuridu. Ada sesuatu yang tidak Allah kehendaki, yang tidak Allah inginkan. Ya. Ayakuna hunaka khalqun lam yakun bihi. Ternyata ada ciptaan lain, makhluk lain yang Allah tidak ciptakan. Berarti sempurna enggak Maha Pencipta Allah? Sempurna enggak? Ternyata ada pihak, ada sesuatu yang tidak Allah ciptakan. Sempurna enggak? Enggak. Sempurna enggak Allah tidak menghendaki, apa ada sesuatu hal terjadi yang Allah tidak kehendaki? Hah? Paham enggak? Kan iradah itu ada dua, iradah syar'iyah sama iradah kauniyah. Kalau iradah syar'iyah, iradah yang terkait Allah perintahkan. Ya, mahabbah. Allah perintahkan tauhid, Allah perintahkan sunnah, Allah perintahkan ta'ah. Ya ternyata ada hamba yang syirik, ada hamba yang bid'ah, ada hamba yang maksiat. Nah, itu semua namanya iradah syar'iyah, bisa terjadi atau bisa juga tidak terjadi. Tapi semuanya ya, kalaupun itu terjadi ataupun tidak terjadi, kembali kepada iradah Allah yang lainnya. Iradah kauniyah. Kehendak Allah yang pasti terjadi. Yang sudah Allah tetapkan. Di lauhul mahfud. Ketika Allah catat takdir. Ya Allah menghendaki Fir'aun di neraka. Allah menghendaki Musa di surga. Dan seterusnya. Tapi Allah berikan iradah kehendak Allah kepada Fir'aun. Agar Fir'aun taat. Agar Fir'aun tidak terjerumus ke dalam kesalahan Allah utus Nabi Musa. Nah ternyata ada sesuatu terjadi yang tidak Allah kehendaki dalam iradah kauniyah sekalipun. Ya. Ternyata ada sesuatu yang terjadi yang Allah tidak ciptakan. Berarti ini pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Laisa Allahu huwa alladhi khalaqahu. Ya. Maka ternyata ya na'udzubillah, bukanlah Allah zat yang menciptakan sesuatu yang terjadi tadi. Berarti ini makna firman Allah, Allahu khaliqu kulli syai. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Nakis, kurang. Kenapa? Buktinya ada sesuatu yang terjadi bukan Allah yang ciptakan, bukan Allah kehendaki. Berarti makna ayat ini apa? Hah? Ngerti enggak? Allahu khaliqu kulli syai. Kulli syai dengan nakirah. Dengan nakirah umum ini, semuanya Allah lah sang pencipta segala sesuatu. Nah, summa naqul inna dzulma muntafin bi amrayn. Nah, sekarang dibantah oleh Syekh Utsaimin yang menyatakan kalau Allah mentakdirkan mereka, Allah mengadab mereka, Allah dikatakan tidak adil, Allah zalim, maka kezaliman itu sendiri ya muntafin, dinafikan oleh dua hal, yaitu dalil akal makul dan dalil mankul, dalil dari dalil nas ya, Al-Quran maupun hadis. Amal makul, adapun dari sisi makul ya, dari sisi makul yaitu dari sisi akal yang dapat dicerna. Allah Subhanahu wa taala a'tal insana aqlan, Allah telah memberikan kepada manusia akal. Yudriku bihi wa ya'rifu bihi ma yadurruhu wa yanfa'uhu. Dengan akal tersebut manusia dapat mengetahui ya, dia dapat memahami apa yang berbahaya untuk dia, apa yang memberikan manfaat untuk dia. Wa huwa laisa kal bahima, manusia tidak seperti hewan. Ballahu aqlun yatasarrafu bihi, bahkan manusia dia memiliki akal yang dapat dia gunakan, dia berdayakan. Wa lam yahjuzhu an dzalik an aqlihi abada, maka akal tersebut tidak akan lepas dari dia selama-lamanya. Kalaupun akalnya lepas, maka dia tidak dikenakan taklif. Ketika dia meninggalkan ya, perbuatan yang diwajibkan, dia tidak terkena taklif. Akalnya hilang, gila. Enggak dicatat rufial qalam an salasatin, kata Nabi. Pena catatan amal kebaikan, keburukan diangkat dari tiga jenis manusia. Ya, salah satunya anil majnun, hatta yakin, dari orang gila sampai dia waras. Anis sobi hatta yahtalib, dari anak kecil sampai dia ya balik. Karena anak kecil ya, anak kecil itu dia enggak berakal. Akalnya pendek. Anak umur 1 tahun ya, ada mainan dekat jurang, dia ambil, enggak tahu. Karena dia enggak bisa memilih mana yang bermudarat, mana yang bermanfaat. Nah, kalau akal sudah enggak ada, orang tersebut terbebas dari hukum taklifi. Begitu. Nah, kalau dia dikasih akal, dia biar tahu ini yang mudarat, ini yang bermanfaat. Allah utus Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun ya, supaya Fir'aun memahami, mengetahui, sehingga dia mengingat kadar diri dia. Mana lagi tadi? Nah, ini ya, dari sisi akal. Allah tidak berbuat zalim tatkala Allah mentakdirkan seorang hamba, Allah menghendaki perbuatan hamba, menciptakan perbuatan hamba, kemudian Allah azab sang hamba tatkala Allah telah takdirkan sang hamba tersebut berada dalam kekufuran, mengamalkan kekufuran. Antum yakin enggak Fir'aun kafir, kekafirannya telah Allah takdirkan? Yakin? Yakin. Ya Allah telah ciptakan perbuatan Fir'aun. Fir'aun ngomong ana rabbukumul a'la. Allah telah ciptakan itu. Yakin enggak? Yakin. Ya Allah kehendaki enggak? Hah? Enggak kehendaki. Hah? Enggak kehendaki. Kehendaki enggak? Kehendaki. Kehendaki. Empat rukun beriman pada takdir. Ilmu, kita meyakini Allah mengetahui semua yang telah terjadi, yang akan terjadi, yang sedang terjadi, yang tidak terjadi, bagaimana kalau itu terjadi. Yang kedua apa? Yang kedua, Al-Kitabah, pencatatan. Allah telah mencatat semua yang telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, yang tidak terjadi, gimana kalau itu terjadi. Yang ketiga apa? Iradah. Allah menghendaki semuanya yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi, bagaimana kalau itu terjadi. Yang keempat apa? Al-Khalq, penciptaan. Allah telah menciptakan semuanya yang sedang terjadi, telah terjadi, akan terjadi, yang tidak terjadi, bagaimana kalau itu terjadi. Ya, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Dan apa yang kalian kerjakan. Nah, ini dari sisi akal demikian. Ya, dari sisi akal. Dari sisi akal yang kata Mu'tazilah tadi, oh ini enggak adil. Nah, manusia diberikan akal, mereka enggak seperti hewan. Ya. Mereka dapat memberdayakan akalnya. Ballahu aqlun yatasarrafu bihi. Dia memiliki akal yang dia bisa berdayakan. Ya, jadi enggak ada alasan nanti, oh ini kan kita sudah ditakdirkan, kata Jabriyah. Ya. Oh, kita kan sudah ditakdirkan. Enggak bisa dapat akal. Pikir-pikir. Ini sudah dikasih jalan, wahadainahu najdain. Allah berikan kisah-kisah, kisah-kisah para nabi, ya, kisah-kisah para pembangkang dari dakwahnya nabi, kisah Musa, kisah Fir'aun. Allah berikan jalan menuju surga, jalan menuju neraka. Nah, ini keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, zalim itu kalau antum begini, lakukan, lakuin, habis itu tabok. Ya kan bos yang suruh. Diam. Ya udah diam. Tabok. Tepak. Loh, kenapa kamu diam? Bos yang suruh. Diri kamu. Diri. Tabok. Kenapa kamu diri? Bos yang suruh. Ah, ini baru zalim. Ini baru kezaliman. Sementara di dunia Allah berikan mereka ya penjelasan. Allah turunkan rasul, Allah turunkan kitab. Ya. Apalagi coba? Ya, ngaku-ngaku, ah, udah ditakdirin, emang ente robot? Ya, ada akal. Kalau robot, iya. Robocop aja ada akal katanya. Nah, ini enggak bisa kayak begitu. Tapi barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Hah? Wa ma makul, udah ya. Wa ma mankul, udah dibaca belum? Hah? Udah apa belum? Belum. Tepadol, Mas Yanto dibaca. Amal mangkulu fakat arsala ilaihi rusulu. Rusula. Fakat arsala ilaihi rusula. Wabayyana lahul haqu minal batili. Waqoma alaihi hujjatu. Hujjata. Waqoma alaihi hujjata. Rusulam basyirina munzirina li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Wazulmul hakiki ayakula laka if'al summa taf'alu summa yu'akibuka amma ayakula la taf'al summa taf'alu fi fayu'akibuka fahadha laysa zulman abadan walau anna rajulan qala li waladihi la taf'al summa fa'ala fa'akibahu fa'akobahu La'addahu nasu adlan wa taqwiman li hadzal ibni fanzur ila talbisihim wal a'yadu billahi wa mujadalatihim wa ila batilihim summa hum yaquluna inna allaha la yuridu illa ma amara bi faqad faj'alu al-iradata bi ma'nal amri ay al-amru al-amri asy-syar'i wa hadha batilun walau kunna innahu la yuridu illa ma amara bi syar'an lakana aktsarun nasi ya'maluna bi ghairi iradatihi li anna tis'a mi'atin wa tis'ina bil alfi kulluhum la yanfazuna muradallahi syar'i wala syakka anna hunaka farqan baina ridho at-tabi'i lil amri wa baina masyiati asy-syamilati lima amara bihi wa ma lam ya'mur bihi. Nah. Kemudian kezaliman yang hakiki itu apa? Kezaliman yang hakiki. Ya, oh dari wa amal manqul ya. Adapun dari dalil Al-Qur'an maupun sunnah, faqad arsala ilaihi ar-rusula. Sungguh Allah telah mengutus kepadanya, kepada manusia, berbagai rasul, para rasul yang menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, dan menegakkan hujjah. Allah Ta'ala berfirman, rusulan mubashirina wa mundirin li'alla yakuna linnasi alallahi hujjatun ba'da rusul. Ya, rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan lagi bagi manusia untuk membantah. Tidak ada hujah lagi bagi manusia setelah para rasul itu diutus. Ya, maka kezaliman yang hakiki ialah seorang berkata kepada anda, if'al, lakukanlah. Summa taf'al, kemudian anda lakukan. Summa yu'akibuka, kemudian orang tadi menghukum anda. Nah ini kan, nah, diri kamu, diri, tabok, pak. Nah, loh, saya kok suruh ditabok? Ya, kamu berdiri, kan bapak yang suruh diri. Diam kamu, diam, tabok. Kenapa kamu diam? Lah kan bapak suruh diam. Nah ini baru zalim. Ya enggak? Ya. Allah tidak mentakdirkan kita begitu saja, kemudian Allah diamkan. Tapi Allah perintahkan. Ini namanya ada iradah syariah. Nah ini penting ini untuk diketahui, iradah syariah dengan iradah kauniyah. Ini pintu masuk memahami secara global takdir. Dan ahlu bid'ah dari kalangan Qadariyah maupun Jabriyah tidak paham dari pintu ini. Enggak paham pintu ini. Ya, Memang benar Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki semua yang terjadi, yang akan terjadi, yang telah terjadi, yang tidak terjadi, gimana kalau itu terjadi. Berupa keimanan, kekafiran, Allah telah menghendaki kafirnya iblis, imannya Adam, kafirnya Abu Jahal, imannya Umar bin Khattab. Allah telah menghendaki. Ini iradah apa namanya? Kauniyah. Iradah kauniyah, iradah yang telah mencocoki dengan takdir Allah. Di lauhul mahfud. Namun ada iradah syariah. Iradah syariah, iradah mahabbah, iradah kehendak Allah yang Allah cintai. Ya, Allah menghendaki Abu Jahal beriman, Allah menghendaki Fir'aun beriman, Allah menghendaki Raja Namrud beriman, Allah menghendaki Yahudi Nasrani semua musyrikin beriman, sampai Allah menghendaki iblis untuk turut kepada perintah Allah. Iblis enggak mau, sampai Allah tanya, ya iblis mamanaka antas sujud lima khalaqtu bi yadayya. Kenapa iblis kamu enggak mau sujud pada Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku sendiri? Namun semua iradah syariah tadi itu bisa terjadi atau terjadi. Kalaupun terjadi, mengikuti iradah kauniyah. Kalaupun tidak terjadi, inilah wujud keadilan Allah. Mereka diberi akal. Fir'aun itu bukan robot tatkala didakwahin oleh Musa. Ya, Fir'aun bukannya patung, dia bisa mencerna. Nah, ternyata dia enggak mau. Dan enggak maunya dia itu pun sesuai dengan iradah syariah apa kauniyah? Kauniyah. Ya, ngerti enggak, Brandy? Saya sering ulang-ulang ini contoh biar antum pada paham. Ya. Allah menghendaki Fir'aun beriman, iradah apa tuh, Brandy? Nah. Syariah. Allah menghendaki Abu Bakar kafir, iradah apa, Brandy? Enggak ada iradah syariah, enggak ada iradah kauniyah. Benar. Udah ngerti berarti Brandy sekarang. Ngerti enggak, Samuel? Hah? Ngerti-ngerti aja nih. Benar nih. Paham. Alhamdulillah. Mana lagi tadi? Ya. Kalau saya katakan Allah menghendaki Ali bin Abi Thalib ya, beriman, iradah apa, Samuel? Syariah, kauniyah enggak? Hah? Khawarij dong. Hah? Sobul. Kok syariah aja, Bul? Syariah apa kauniyah? Allah menghendaki Abu Thalib beriman. Iroda apa itu? Iroda Allah apa? Hah? Lu kok sambil senyum ragu antum? Hah? Antum Sunni apa Mubtadi sih? Hah? Samuel, yang benar Samuel. Dua-duanya. Ali bin Abi Thalib. Kalau Allah menghendaki Abu Thalib beriman, berarti iradah syariah fakat. Iradah syariah saja. Taib, sudah ngerti ya? Mana lagi tadi? Ya. Nah. Mana lagi? Walau anna rajulan qala li waladihi, seandainya ada seorang berkata pada anaknya, la taf'al summa fa'ala, jangan kamu lakukan, malah melakukan anaknya, fa'aqabahu, kemudian orang tadi menghukum anaknya, la'addahu annasu adlan, maka orang-orang akan menganggap ini sebagai keadilan, wa taqwiman li hadzal ibn, ya, keadilan. Dan ini berarti sebagai bentuk telah mendidik anaknya. Fanturilah talbisi, maka lihatlah, perhatikanlah kepada ya, talbis mereka, propaganda mereka, waliyadzubillah, wa mujadalatihim, dan bantahan mereka, wa ila batilihim, sampai kepada kebatilan mereka. Summa hum yakulun, kemudian mereka menyatakan, innallaha ta'ala la yuridu illa ma amara bihi faqat, Allah tidaklah menghendaki kecuali apa yang Allah perintahkan saja. Ya. Ini berarti mereka cuma menetapkan iradah apa? Syariah. Kalau Jabriyah menetapkan Allah hanya menghendaki iradah kauniyah. Ahlussunnah menetapkan keduanya. Ya, Ahlussunnah menetapkan keduanya. Nah, ini penting ini untuk dipahami. Kemudian faja'alu al iradata bi ma'nal amri, maka mereka menyatakan ini qadariyah, mereka menyatakan bahwasanya yang namanya iradatullah itu maknanya amr saja, perintah saja. Berarti kalau Jabriyah menyatakan yang namanya iradatullah itu apa? Kauniyah faqat. Kauniyah saja. Nah ini ya, ini saya udah sering bilang ya, pintu memahami iradatullah ini, iradah syariah, iradah kauniyah. Antum pahami ini. Kemudian mana lagi tadi? Wahada batilun kata Syekh. Walau kunna innahu la yuridu illa ma amara bihi syar'an lakana aktsarun nasi ya'maluna bi ghairi iradatihi. Nah, kemudian kata Syekh, ya, maka pendapat ini adalah batil, ya. Seandainya qulna innahu la yuridu illa ma amara bihi syar'an. Seandainya kita menyatakan bahwa Allah hanya menghendaki, Allah tidaklah menghendaki kecuali apa yang telah diperintahkan oleh Allah saja secara syariat, maka sebagian besar orang akan melakukan tanpa kehendak Allah. Kenapa? Karena tis amin miatin watis an watisain abil alf, 99.9% ya manusia semuanya layan fudud muradullahi syar'i. Mereka tidak melaksanakan kehendak Allah yang bersifat syar'i. Wala syakka anna hunaka farqan, maka tidak diragukan lagi ada perbedaan antara bainar ridha at-tabi'i lil amri wa bainal masyiati asyamilati lima amara bihi wa ma lam ya'mur bihi. Maka tidak diragukan lagi ada perbedaan antara keridhaan yang mengikuti perintah dan kehendak yang mencakup apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah tidak perintahkan. Jelas di sini ya. Nah, jadi bantah untuk kaum Qadariyah dari sisi adil di sini, sisi keadilan versi mereka di sini, yaitu dari dalil akal dan dari dalil naql. Kalau dari sisi mankul, makul, nah ini antum pahami, yang tadi sudah dipahami. Ya, kalau zalim itu sudah Allah takdirkan, Allah ciptakan, Allah tentukan, Allah kehendaki, kemudian manusia tidak diberikan akal, tidak diberikan ikhtiar pilihan, tidak diberikan kudroh, kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan, baru itu namanya tidak adil, baru itu namanya zalim. Tapi Allah memberikan kita kudroh, kemampuan. Kemampuan untuk apa? Kemampuan untuk ibadah, kemampuan untuk maksiat, kemampuan untuk bertauhid, kemampuan untuk berbuat syirik. Allah berikan. Allah berikan kepada kita kemampuan demikian. Ya. Nah, ini ketika kita tidak melakukan atau melakukan, ya, walaupun semuanya nanti terkait dengan kehendak Allah, penciptaan Allah, ilmu Allah, kitabah yang di Lauhul Mahfud, ya, ini sudah dikatakan adil. Nah, bisa dipahami enggak sih? Ya, ini penting ya. Syekhul Islam di sini sengaja menyinggung hal ini, kaum Qadariyah, karena punya tafsir-tafsir yang nyeleneh ya, berdasarkan prinsip usul khomsah mereka. Ya. Kemudian kita baca matan yang baru. Ya. Qala wa qad wafaqahum ala dalika mutaakhiru syi'ah kal mufidi wa Abi Ja'farin At-Tusi ya wa amsa ya wa amsilat wa amsilahima. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ya, dan telah mencocoki mereka sesuai dengan mereka, selaras dengan Mu'tazilah, yaitu kaum mutaakhirin dari kalangan Syiah Rafidah, semisal Al-Mufid dan Abu Ja'far At-Tusi ya, dan yang serupa dengan mereka. Nah, ya, dibaca. Mirzam dibaca belum? Ah, tepatlah baca. Kalau syarif memutalat, abbaru syaihu rahimahullahu huna bisyiati wa kana fi ma sabaqo yu'abbaru birrawafidi. Yu'abbaru na'am birrawafidi. Terus? Birrawafidi. Fahum Syi'atun bihasabi qawlihim innahum syi'atun li Ali ibn Abi Talibin wahum rawafidu li annahum rafadu Zaid ibn Zaid bin Ali bin Al-Husaini rahimahullahu hina jtama'u ilaihi wa qalu ma taqulu fi Abi Bakr wa Umar fa athna alaihima khairan wa qala huma waziru jaddi wa yakni bi jaddihi rasuli alaihi salatu wasalam falamma qala dhalika rafaduhu wa tazaluhu wa min summa sumu rafidatul rafidatan wal haqiqatu anna ahlas sunnati wal jama'ati hum syi'atu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu wa man amana min alil baiti li anna al mu'mina huwa waliyun likulli mu'minin qala Allahu ta'ala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din fa kullu man kana aktsaru imanan billahi azza wa jalla fa innahu aktsaru wilayah kekuasaan walayah keloyalan kecintaan terus fa innahu aktsaru walayatun walayatan walayatan tamyiz dari aktsar fa innahu aktsaru walayatan lil mu'minina min alil baiti wa li ghairihim wa Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu bari'un mimma yansibu ilaihi min hadhihi al-aqwalil batilati bal innahu radhiyallahu anhu harraqa waliyatahum bin nari lama ja'u ilaihi wa qalu lahu anta allahu na'udzubillahi fama sabara wa amrun bil akhadidi fa khuddat bil hatobi fa jama'a summa alqahum finnari syarraqat latin waliyadu billahi li'annahum ja'aluhu ilahan waladina la yaj'alunahu ilahan bil lafdi qad yaj'alunahu ilahan bil makna wa ya'taqiduna annahu mudabbirun lil qawmi wa annahu ma min zarratin fil ardi wala fis sama'i illa walladhi yudabbiruha Ali ibn Abi Thalib Qutbul Aqtabi. Kata Syekh Al-Utsaimin, Abbar Syekh rahimahullah taala, Ibn Taimiyah di sini memberikan ungkapan, menyebutkan kata Syiah, ya, wa kana fi masabab sebelumnya yu'abbiru birrawafid atau yu'abbaru birrawafid, sebelumnya disebutkan dengan diksi rawafidah, ya, mereka adalah syiatun, kelompok syiah, ini disebut syiah ya, bihasabi qawlihim innahum syiatun li Ali ibn Abi Thalib, disebut syiah berdasarkan pengakuan mereka bahwasanya mereka adalah syiahnya Ali, pengikutnya Ali, ya. Wahum rawafid li'annahum rafadu Zaid bin Ali ibn Husain rahimahullah ta'ala. Nah, disebut rawafidah karena mereka rafadu, karena mereka menolak Zaid bin Ali bin Al-Husain. Ini berarti cucunya Husain, susunya Husain, berarti cicitnya Ali bin Abi Thalib. Hina ijtama'u ilaih, tatkala mereka berkumpul, ya, kepada Zaid bin Ali, mereka mengatakan, mereka minta penegasan dari Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya, mereka minta penegasan, apa pendapat Anda tentang Abu Bakar dan Umar? Ma taqulu fi Abi Bakr wa Umar? Fa asna alaihima nahlo. Ya. Khairan. Nah, maka ternyata Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib memuji dengan kebaikan keduanya. Ya. Wa qala huma wazir jaddi. Ya. Dan Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib mengatakan, keduanya itu adalah menterinya kakekku. Yang beliau maksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hala maqala qala dzalik, maka tatkala Zaid bin Ali bin Husain ya bin Ali bin Abi Thalib menyatakan tadi, rafaduhu, mereka langsung menolaknya, wa tazaluhu, dan mengasingkan diri dari Zaid. Wa min summa sumu rafidatan. Nah, dari situ mereka dinamakan rafidah. Zaid bin Ali menyatakan, rafaduni, rafaduni. Ini kalimat yang terkenal. Rafaduni, mereka menolakku, mereka menolakku, mereka menolakku. Ah, gitu. Ya. Pak Sofyan juga gitu. Misalkan lagi khitbah, ya, akhwat ditolak sama akhwatnya. Rafadatni, rafadatni. Ah, gitu. Dia menolakku. Katanya masih bujang. Hah? Oh, Pak Sofyan aja dulu lah. Yang katanya setia. Mana lagi tadi? Hah? Ah, al-haqiqah. Wal-haqiqah anna ahla sunnati. Ya. Namun hakikatnya ahlu sunnati wal jamaah, mereka lah pengikutnya, golongannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa man amana min ahli bait. Ya, dan ahli bait yang telah beriman. Adapun ahli bait yang enggak beriman, ya bukan ahli bait. Ya, Abu Lahab ya, keluarga Nabi enggak beriman. Abu Thalib keluarga Nabi enggak beriman. Ya, barakallahu fikum. Ya, kenapa? Karena mukmin dialah wali bagi setiap mukminnya, setiap mukmin. Ya, dia adalah wali bagi setiap mukmin yang lain. Allah Ta'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang beriman yang prianya dan wanitanya, sebagian mereka adalah wali, penolong bagi sebagian yang lain. Ya, fakullu man kana aktsara imanan billahi azza wa jalla fa innahu aktsaru walayatan lil mu'minina min ahlil baiti wa li ghairihim. Maka setiap mukmin yang imannya paling banyak, kualitas imannya paling tinggi, ya, maka perhatiannya terhadap kaum muslimin seperti ahlul bait tentunya semakin besar juga. Ya, maupun kepada selainnya. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bari'un mimma yunsabu ilaihi. Ali bin Abi Thalib sendiri pun berlepas diri dari segala hal yang dinisbatkan kepada beliau min hadil aqwal al-batilah. Dari berbagai pendapat-pendapat yang batil dari pendapat Syiah yang dilontarkan orang Rafidah, ya, yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bal innahu radhiyallahu anhu jab harraqa ghaliyatahum binnar. Bahkan Ali bin Abi Thalib telah membakar, ya, orang-orang yang melampaui batas di antara mereka dibakar dengan api. Lama ja'u ilaih, maka tatkala mereka datang kepada Ali, ya, mereka mengatakan, anta Allah, naudzubillah. Ali, engkau adalah Allah, naudzubillah. Fama sabara, Ali pun kehilangan kesabaran, udah enggak sabar lagi. Ya, udah enggak sabar lagi. Dan Ali memerintahkan bil akhadid untuk membuat parit, ya, lubang. Ya, membuat parit, memerintahkan untuk wa fakhuddat, fakhuddat, dan dilubangi bil hatabi dengan kayu bakar. Wajama summa, maka Ali mengumpulkan mereka, summa alqahum finnar, kemudian mereka dilemparkan ke api yang itu adalah syarqat lah, ya, yang itu adalah pembunuhan yang buruk, mati yang mengenaskan. Waliyadu billah liannahum ja'aluhu ilahan. Kenapa? Karena mereka menjadikan Ali sebagai Tuhan. Ini lebih gila daripada Nasrani. Nasrani hanya menyatakan Isa anak Allah. Nah, ini mereka mengatakan Ali adalah Allah. Ini gawat ini. Ya. Walladzina la yaj'alunahu ilahan bil lafzi qad yaj'alunahu ilahan bil makna. Oh, memang ada Syiah. Ya, mana lagi tadi? Walladzina la yaj'alunaha ilahan bil lafzi qad yaj'alunahu ilahan bil makna. Ya. Nah, memang ada orang Rafidah yang tidak menjadikan Ali sebagai Tuhan secara lafaz, tapi mereka tetap menjadikan Ali sebagai Tuhan secara makna. Ya, secara makna. Mereka mengatakan ya taqidun annahu mudabbirul kaun, mereka mengatakan Ali lah yang mengatur alam semesta. Wa nahu ma min dzarratin fil ardi wala fis samaa illa walladzi yudabbiruha, Ali bin Abi Thalib. Mereka mengatakan tidak ada satu dzarrah, satu biji atom pun di langit maupun di bumi melainkan yang mengaturnya adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, Qutbul Akhtar. Qutbul Akhtar. Yang dia adalah tokoh pemimpin dari segala pimpinan. Nah. Terus coba dibaca sini. Siapa? Brandy. Baca Brandy. نشهد الله عز وجل على محبة المؤمنين من آل البيت ونرى أن المؤمن من آل البيت له حق علينا الحق الأول إيمانه والثاني قربته min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa nara annahum masyarafu illa likurbihim min rasuli alaihi salatu wassalam walaysa ar rasulu walladhi sharafa bihim bal hum sharafu bi qurbihi wa nara aidan annahu muratabun asal-asalan itu udah mafail annahum maratiba udah asal annahum maratibun mafail sikoh muntal jumu enggak boleh tanwin cukup Randy. Randy jarang murojaah sih. Ya. Mana dari mana tadi? Walakul hal. Dari situ ya? Ya, singkat kata fa nahnu naqul, maka kita menyatakan. Ya nasallallahu azza wa jalla ala mahabbatil mu'minina min alil bait. Ya. Kita bersaksi pada Allah atas kecintaan kaum mukminin terhadap Ahlul Bait. Ya. Wa nara annal mu'mini annal mu'mina min Ahlul Bait lahu haqqan 'alaina. Ya, dan kita pun berpendapat bahwa Ahlul Bait memiliki dua hak atas kita. Hak yang pertama keimanan, yang kedua hubungan kekerabatan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Nabi menyebutkan tidak sempurna iman seorang sampai dia mencintai kalian. Nabi bersabda kepada pamannya Al-Abbas. Ya. Beriman apa kepada kekerabatan Nabi, kekerabatan mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini Ahlul Bait yang beriman. Adapun yang tidak beriman, ya, maka tidak ada ya hak dari kita sedikit pun. Mana lagi tadi? Yang kedua karena kekerabatan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nara annahum masyarafu illa liqurbihim minar rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, kata Syekh, kita pun tidak melihat kemuliaan Ahlul Bait, mereka tidak mulia melainkan karena kekerabatan mereka dengan Rasulullah SAW. Bukan Rasulullah yang memuliakan mereka, justru merekalah yang memuliakan ikatan darah dengan beliau. Bukan Rasulullah yang memuliakan mereka. Nah, tapi kemuliaan Ahlul Bait itu enggak ada hubungannya ikhwah dengan fadl di akhirat. Itu hanya fadl keutamaan di dunia aja. Di akhirat enggak bisa. Di akhirat kata Nabi SAW, ya Fatimah, wahai Fatimah, saluni, mintalah padaku. Salini, mintalah padaku. Ya Abbas, salni, mintalah padaku. Ya, apa yang kamu mau? La yusni anku minallahi syai'a. Saya enggak bisa melindungimu dari Allah sedikit pun. Kata Nabi Rasulullah Fatimah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, saya akan potong tangannya langsung. Jadi fadl dari Ahlul Bait di dunia udah gitu aja. Kalau di akhirat enggak ada dalil. Bahwasanya Ahlul Bait ya, maka surganya lebih tinggi daripada yang biasa. Nah, ini enggak bisa. Surganya Ali bin Abi Thalib ya, karena Ali bin Abi Thalib adalah ya cucu dari bapaknya, dari kakeknya Nabi Abu Thalib, apa Abdul Muthalib ya, dari ya, Bani Hashim. Kemudian Ali bin Abi Thalib surganya lebih tinggi daripada surganya Abu Bakar atau Umar. Ini enggak ada dalil. Abu Bakar dan Umar Ahlul Bait bukan? Bukan. Enggak ada dalil demikian. Mana tadi? Berikutnya mana lagi? Wa naru annahum maratibu. Annahum maratibu wa manazilu. Selain itu juga kita berpendapat Ahlul Bait itu punya maratib, punya manazil. Ya, tingkatan-tingkatan dan derajat yang berbeda-beda. Ya, sampai sini ya. Baca coba, Sofia. Baca pelan-pelan ya. Qala sa'ir rahimahullah wa annahum wa in tamayizu. Mana ada tamayiz? Tamayizu. Wa in tamayizu bi hadhil khasisati wa hiya al-qurbu. Qurbu. Wa hiya al-qurbu. Qurbu. Kurbu. Tambeng amat ya. Domah jadi fathah terus. Kurbu minar rusuli alaihi salatu wassalamu. Fala ya'ni dhalika wa anna lahumul fadla al-mutlaqo ala min fadlihim fil ilmi wal imani. Wa Abu Bakrin wa Umaru wa Umaru wa Umaru wa Uthmanu radiyallahu anhum. Ha'ulai abdalu min Ali ibn Abi Thalib al-fadla al-mutlaqo wa in kana Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu ibnu itu ya Ali ibn Abi Thalib wa in kana Ali ibn terus in kana Ali ibn Abi Thalib seolah salah ibni lah Ali ibnu ibnu itu tabi ke Ali wa in kana Ali ibni wa in kana Ali ibnu Abi Thalibin radhiyallahu anhu yamtazu anhum fi ba'dil khususiyati lakinna hadha la yalzamu minhu at-tafdila al-mutlaqo li anna hunaka farqan baina itlaqu itlaki. Kenapa tuh? Sisa kasroh satu tuh. Kenapa? Apa irobnya itlaki sekarang? Apa? Apa irobnya? Satu, dua, tet. Apa ikhlah? Mudah menilai. Terus? Nah, itu jadi ingatkan. Wabainal itlaki. Wabainal takyidi. Ah, taib. Perhatikan dari mana bacanya tadi. Panahum. Mana? Dan mereka tamayyazu ya. Itu ya. Wa annahum tabayyazu bi hadhihi al-khususiyah. Ya. Mereka memiliki keistimewaan ini dengan kekhususan ini, yaitu al-qurb, yaitu kedekatan mereka, kekerabatan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala ya'ni dzalika anna lahum al-fadl al-mutlaq. Tapi bukan maknanya mereka memiliki keutamaan yang mutlak, ya. Keutamaan yang mutlak, ya, daripada apa namanya, dibanding alaman faddalahum fil ilmi wal iman, begitu, dibandingkan dengan orang yang lebih unggul dari mereka dari sisi ilmu dan keimanan. Mana tadi? Ya, maka Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum, maka mereka tentu lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib. Ya. Ini lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib, ya, al-fadla al-mutlaqa, dengan keutamaan yang mutlak. Kenapa Utsman enggak? Ya, karena para ulama berselisih. Apakah Ali lebih utama daripada Utsman atau sebaliknya? Namun mereka bersepakat kekhalifahan Utsman itu yang ketiga. Ya. Namun kalau segi keutamaan ada tiga pendapat, ada yang mendahulukan Ali, ada yang mendahulukan Utsman, ada yang tawakuf, ya, tidak mendahulukan keduanya, menyatakan keduanya adalah orang yang mulia. Ini pendapat Ahli Sunnah. Ya, Ibn Taimiyah di Al-Wasithiyah menyebutkan hal ini, ya, dan di kitab beliau yang lainnya. Kemudian, wa in kana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum yamtazu anhum fi ba'dil khususiyat. Ya. Walaupun Ali bin Abi Thalib mengungguli mereka dalam beberapa kasus yang khusus. Semisal Ali bin Abi Thalib dikasih bendera, ya, di perang Khaybar. Dan yang lainnya. Kenapa? Lakin hadza la yalzamin wa tafdhil al-mutlaq. Namun hal ini tidak serta-merta menjadikan Ali memiliki keutamaan yang mutlak atas Abu Bakar dan Umar. Li'anna hunaka farqan bainal itlaqi wa bainat taqyidi. Karena ada perbedaan yang jelas antara mutlak dan yang taqyid, yang muqayyad, yang dibatasi, yang diberikan syarat. Nah, kemudian wabinisbati li ikhraqihim bin nari, maka terkait dengan pembakaran kaum Rafidah, kaum Syiah dengan api oleh Ali bin Abi Thalib, ya, ra'a anna hadha a'zamu uqubatan. Ali bin Abi Thalib menganggap bahwa ini adalah hukuman terberat. Ya. Mislu ma fa'ala Abu Bakrin radhiyallahu anhu fil amri bi tahriki al-lauti. Lauti, jangan dibaca luti. Lauti, apa itu lauti? Ma ya'malu amala qaumin Lut. Itu orang yang mengamalkan, ya, perbuatan kaum Nabi Lut. Jangan dibaca luti. Jangan dibaca juga liwati, ya, karena yang namanya liwat, liwat ada alif. Ini namanya lauti. Ya. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar, tatkala Abu Bakar memerintahkan untuk, ya, membakar lauti kaum homoseksual. Ya. Wa in kana al-insan qad yakhfa 'alayhi ba'dul syai' ahyanan. Ya. Hukuman ini dijatuhkan, tetap dijatuhkan, walaupun orang-orang terkadang tidak dapat memahami sesuatu dengan baik. Ya, ada sesuatu hal yang tersamarkan bagi orang. Kok dibakar sih? Oleh karena itulah Ibn Abbas menyatakan, oleh hadza qala Ibn Abbas, ya, oleh karena itulah Ibn Abbas menyatakan, tatkala Abu Bakar membakar, ya, orang pelaku homoseksual, Ali bin Abi Thalib membakar Rafidah yang mengatakan Ali adalah Allah. Yanahu fi maqami Ali bin Abi Thalib laqatalahum. Seandainya beliau berada di posisi Ali bin Abi Thalib, mereka pun pasti telah membunuh mereka. Berdasarkan sabda Nabi, man baddala dinah, ya, faqtulu, barang siapa yang berpindah agama, murtad, berganti agamanya, maka bunuhlah dia. Ya. Wa ma akhraqtuhum binnar, aku tidak membakar mereka dengan api. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayu'adziba binnar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menghukum seseorang yang lain dengan api. Ini kata Ibnu Abbas. Ya, kata kalau Ibnu Abbas enggak berpendapat demikian, jangan dibakar, dibunuh-bunuh aja kita. Ya, faqila innahu qal, ya, ada yang menyatakan Ibnu Abbas berkata, ya, ma askhata ibnu ummi fadl alal hannat, yakni aliya, yakni alal aibi wal khata. Ya, kata Ibnu Abbas, ibnu ummul fadl, ummul fadl itu ibunya Ibnu Abbas. Ya, ummul fadl ibunya Ibnu Abbas, istri dari Al Abbas bin Abdul Muttalib. Karena Al Abbas ini punya anak namanya Fadl. Ya, Fadl ini saudaranya Ibnu Abbas. Fadl inilah yang pernah mengajukan diri menjadi amilu zakah kepada Rasulullah SAW. Ya, namanya amilu zakah, dia berhak nanti mendapatkan zakat. Ya, di antara mustahik, maka Nabi melarangnya. Ya, Nabi melarangnya. Nabi bersabda, Inna hada ausakun nas. Inna hadhihi sadaqah ausakun nas. Sedekah ini, zakat ini adalah kotoran manusia. La tahillu li Muhammadin wa li ali Muhammadin. Tidak halal untuk Muhammad dan keluarga Muhammad SAW. Ini fadl. Maka, ya, kata Ibnu Abbas, Ibnu Ummu Fadl, yaitu diri dia sendiri. Ibnu Ummu Fadl, diri dia sendiri. Ya, misalkan Syomul, nama ibunya Ummu Syomul. Nama ibunya Ummu Fatimah. Syomul mengatakan, Ibnu Ummu Fatimah. Nah, itu Syomul sendiri. Nah, ini Ibnu Abbas, dia beliau tidaklah terjerumus alal hannat, ke dalam hannat. Apa yang dimaksud? Alal aib wal khata, ke dalam aib dan kekeliruan. Cukup ya. Nanti kita lanjutkan lagi di halaman 110 ini ya. Ya, semoga di bulan Ramadan selesai insyaallah. Ya, subhanallah, alhamdulillah, syada la ilaha illallah, astagfirullah.